Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam gadang sebagai simbol waktu. Jam gadang ini persisnya selesai dibuat tahun 1926. Didatangkan dari Rotterdam, Belanda, lewat Teluk Bayur, kemudian persis di tengah kota Bukit Tinggi. Dibangunlah jam gadang ini. Menunjukkan bahwa betapa seriusnya masyarakat Bukit Tinggi, khususnya masyarakat Minang, terhadap esensi waktu wal-asr, di dalam surah Al-Asr kira-kira begitu. Penggerak daripada jam gadang ini didatangkan khusus memang dari Jerman. Dan cuma dua di dunia pada saat itu yang menggunakan perangkat sejenis. Big Ben di Inggris dan jam gadang atau jam besar di Bukit Tinggi ini. Jam gadang mengalami tiga kali perubahan pada puncaknya. Di zaman penjajahan Belanda, puncak jam gadang itu berbentuk bulat dan ada patung ayam yang menghadap ke timur. Di zaman penjajahan Jepang, puncaknya itu berbentuk pagoda sebagaimana budaya spiritualitas orang Jepang. Tetapi, di zaman kemerdekaan muncul kekentalan budaya Islam dan kekentalan orang-orang Minang dalam prinsip budayanya, maka dirubahlah menjadi gonjong seperti rumah adat Minangkabau itu. Luar biasa. Dari sisi waktu memang manusia cuma terbagi dua golongan. Orang-orang yang merugi dengan kerugian besar dan orang-orang yang tidak merugi dengan kerugian besar. Rentang waktu di mana manusia beraktivitas, di mana sejarah terukir, di situ banyak peristiwa besar. Dan orang-orang yang tidak rugi besar di dalam surah Al-Asr adalah illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang benar adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mengerjakan kebenaran adalah orang-orang yang beramal saleh. Dan orang-orang yang mengajarkan kebenaran adalah orang-orang yang watawasaw bil haq. Dan orang-orang yang bersabar bersama kebenaran adalah watawasaw bis sabr. Begitu Buya Hamka dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Asr. Jam gadang menjadi simbol ketika kita berbicara tentang tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Bahwa betapa pentingnya waktu dan betapa besarnya efek manusia ketika tidak memanfaatkan waktu dengan empat prinsip tadi. Benar, mengerjakan yang benar, mengajarkan yang benar, dan bersabar bersama yang benar. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladzina amanu wa amil salihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Dari jam gadang di tengah pusat kota Bukit Tinggi, mudah-mudahan akan lahir generasi-generasi baru dari ranah Minang. Orang-orang yang komit, orang-orang yang berpegang kepada waktu dalam bertutur, dalam bertingkah laku, dan dalam berkreasi, dalam membangun sejarahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.